إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم pada hari ini kita berkumpul di Masjid Ahlus Sunnah di Ma'had Ahlus Sunnah di Samarinda untuk bersama-sama kita melakukan sebuah amalan saleh, yaitu amalan talabul ilm, belajar dan menuntut ilmu, yang dibahas padanya ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran, kalamullah, yang bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan adanya tambahan iman di balik ilmu yang kita pelajari, meraih ziyadatul iman, terus bertambahnya iman kita dengan ilmu yang kita kaji. Dengan bertambahnya iman itu pula kita harapkan adanya perubahan positif pada semangat amal, semangat untuk berbuat dan beribadah sebagai salah satu dari tamaratul iman, salah satu daripada buah iman. Dengan kata lain, kita berharap ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari ini menjadi al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan iman dan peningkatan atau ziyadah, bertambahnya iman, sekaligus ilmu yang melahirkan amal. Demikian harapannya. Kita tentu masih ingat doa atau salah satu doa An-Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristiazah, memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dia ilmu pada dasarnya sudah bersumber atau datang dari Al-Qur'an, dan dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bermanfaat, tidak memberikan kontribusi iman, kontribusi takwa, amal saleh, akhlak yang mulia dan seterusnya. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang juga pada waktu yang sama yakshifu an sahibihi dhulumatis syubuhat wa dhulumatis syahawat. Ilmu yang dengannya mampu untuk menguak kegelapan syubhat bagi pemiliknya, berbagai syubhat dalam bidang akidah, dalam bidang iman, dalam bidang ibadah dan yang lainnya, terkuat, terjawab, hingga dia dapat mengetahui yang hak sebagai hak dan yang batil sebagai batil. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu juga ilmu yang dapat menguak atau membentengi pemiliknya dari kegelapan-kegelapan syahwat, kegelapan hawa nafsu, kegelapan ambisi, dan yang lainnya. Ini yang kita harapkan. Ilmu yang kita pelajari dari hari ke hari, baik dalam acara kajian ilmiah ini ataupun dalam kajian rutin setiap harinya di tempat kita tinggal, yang disampaikan oleh asatidzah kita, benar-benar menjadi al-ilmun nafi'. Tentu ini harapan daripada kita semuanya. Harapan. Semua yang hadir berharap bahwa apa yang akan dipelajari, yang akan didengar, benar-benar berpengaruh kepada imannya dengan pengaruh yang positif, benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentu untuk bisa terwujudnya hal itu, ada dua perkara penting yang harus diperhatikan. Yang pertama bersifat batin dan yang kedua bersifat zahir. Untuk menjadi ilmu kita sebagai ilmu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang pertama harus diiringi dengan perkara batin dan yang kedua dengan perkara zahir, yang tersembunyi dan yang nampak. Perkara yang tersembunyi itu kembalinya kepada an-nawaya wal-iradat, berbagai niat dan kemauan. Itu yang dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tak bosan-bosannya kita mengingatkan tentang perkara ini, karena memang hati manusia itu cepat berbalik, cepat berubah. Maka karena itu kita enggak bosan-bosan mengingatkan. Sejauh kesungguhan dan keseriusan seseorang menentukan dia memahami maksud daripada ucapan mengikhlaskan niat. Semakin besar kesungguhan seseorang dan kemauannya, semakin besar pula peluang untuk dia dapat memahami hadis innamal a'malu binniyat. Semakin berkurang kesungguhan seseorang dalam mengobati dirinya dari penyakit ini, penyakit tidak ikhlas, maka semakin berkurang dia memahami hadis ini. Bahkan nampak bagi dirinya, terkesan baginya perkara ini terulang-ulang. Berbeda ketika yang semisal ini didengar oleh seorang yang punya kemauan, dia menemukan hal baru. Setiap mendengarnya dia mendapatkan sesuatu yang baru. Karena kehidupan batin dia dan zahir dia tiap hari mengalami hal yang baru. Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum. Sungguh niat itu berpengaruh. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Bergantung apakah dia akan menjadi amal soleh ataukah tidak. Apakah si pelakunya akan mengambil manfaat positif darinya ataukah tidak. Sangat bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap pribadi akan meraih apa yang dia maukan. Hadis ini mengingatkan kepada kita sekarang untuk kita bersama-sama berbenah. Saya sebagai pemateri, antum sebagai penyimak dan pendengar, sama-sama mengoreksi. Amalan ini benar-benar amalan soleh secara zahir. Talabul ilmi, duduk di masjid. Kita tidak berada di sebuah aula, kita berada di sebuah masjid, rumah Allah. Kita bukan di majlis yang dipenuhi dengan gelak tawa. Atau tidaklah majlis ini pula membicarakan perkara-perkara duniawi. Secara zahir majlis ini majlis ilmu, membicarakan tentang ibadah, membahas tentang akhirat. Tinggal sekarang secara batin. Secara batin tolak ukurnya adalah hadis yang baru saja kita dengar. Innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, hadis Umar bin Khattab ini adalah hadis mizan al-a'mal al-batinah. Tolak ukur dan mizan amalan yang tersembunyi, yang sifatnya batin. Tolak ukurnya hadis innamal a'malu binniyat. Sementara tolak ukur amal-amal zahir adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal atau berbuat suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami atau bukan bagian dari perkara kami, bukan bagian dari contoh Rasul, maka kata Nabi amalan itu tertolak. Tidak menjadi amal saleh. Dakwah yang tidak didirikan di atas perintah dan contoh teladan Nabi tertolak. Amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak terbimbing dengan bimbingan sunnah Nabi tertolak. Sebagaimana nanti akan kita bahas. Tapi yang sekarang yang pertama adalah mizan al-a'mal batinah. Mizan, timbangan, tolok ukur amalan-amalan yang sifatnya batin. Nah, terkait lebih khusus kalau hadis innamal a'malu binniyat sifatnya umum, meliputi segala bentuk ibadah. Meliputi tentang sholat, meliputi puasa, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, talabul ilmi, sedekah, dan yang lainnya. Tapi terkait dengan khusus amalan kita sekarang, yaitu talabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, belajar, ya, mendengar, menghafal, menulis, dan yang lainnya dari prosesi menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang semestinya ilmu tadi dicari, dipelajari, karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhonya, ampunannya, jannahnya, namun pada prakteknya dia mempelajarinya untuk mendapatkan sesuatu duniawi. Luas dunia itu bisa bentuknya materi, bisa bentuknya pengikut, bisa bentuknya sanjungan, dukungan, bisa juga decak kagum manusia, bisa juga barakallahu fikum posisi dan kedudukan. Itu semua dunia. Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya dia mengikhlaskan niat karena Allah, Namun pada kenyataannya tidaklah dia menuntut ilmu kecuali untuk meraih sesuatu duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan. Penting keikhlasan. Bentuk ikhlas dalam talabul ilmi disebutkan oleh para ulama. Bentuknya bagaimana sih realnya? Yaitu yatlubul ilm li raf'il jahli 'an nafsihi walil amali bih wabtigha'a wajhillah subhanahu wa ta'ala. Tiga poin. Yang pertama, dia belajar duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan darinya, menghilangkan kejahilan dari dirinya. Baik itu kejahilan tentang akidah, atau kejahilan tentang iman, kejahilan tentang hukum-hukum ibadah, kejahilannya tentang urusan muamalah, dan seterusnya. Niatnya memang untuk menghilangkan kebodohan darinya. Sekarang coba dievaluasi. Sudahkah ada niat ini pada diri kita? Bahwa kehadiran kita di majelis ini dan majelis-majelis ilmu lainnya benar-benar untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita? Kalau belum, cepat dibenahi. Kalau masih ada niat, ya sekedar iseng, ya, sekedar ingin tahu seperti apa sih kajiannya, atau daripada nggak hadir nanti saya dikatakan begini dan begitu. Nah, mungkin saja dalam materi yang disampaikan oleh pemateri ada hujah-hujah yang dapat saya gunakan untuk menjatuhkan si fulan dan si fulan. Berbagai niat diperhatikan satu persatu. Li raf'il jahli 'an nafsih, dalam rangka menghilangkan kebodohan tentang dirinya sehingga dia siap. Saya ingin tahu tentang hukum-hukum yang akan disampaikan ini, tentang makna-makna dalil, ayat atau hadis yang disampaikan. Saya ingin mendengarnya dan saya ingin tahu sehingga saya bisa dengan itu mengetahui kebodohan saya selama ini. Ini yang pertama. Yang kedua, lil amali bih, dalam rangka untuk beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Niatnya memang untuk diamalkan, bukan sekedar tambahan wawasan atau untuk dikatakan si fulan telah belajar pelajaran ini dan pelajaran itu, kitab ini dan kitab itu. Tapi benar-benar untuk diamalkan dalam kehidupan keimanannya, dalam kehidupan manhajnya, dalam kehidupan dakwahnya, dalam kehidupan ibadahnya, akhlaknya. Memang niatnya untuk diamalkan. Nah, tidak untuk dikatakan si fulan masya Allah rajin dalam taklimnya, Abu fulan atau Ummu fulan rajin dalam mengikuti kajian demi kajian. Tidak, benar-benar dalam rangka untuk diamalkan dan menghilangkan kebodohan dari dirinya. Yang ketiga, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan jannahnya. Karena dia ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan di mana dia menuntut ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Ini sekarang kita sedang duduk dalam talabul ilmi. Dengan ini secara zahir Kita mendapatkan jaminan itu. Sekali lagi, secara zahir, secara batin, urusan masing-masing dengan Allah. Secara zahir, kita mendapatkan jaminan tadi. Jaminan untuk Allah mudahkan sampai ke surga. Secara batin, urusan masing-masing. Kita semuanya. Semuanya kita. Saya dan antum. Maka sekali lagi, innamal a'mal binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Supaya lebih segar, saya bertanya sekarang. Nah, tujuan kita menuntut ilmu yang pertama apa? Ya. Agar bisa menjadi orang yang masuk surga. Ya. Itu bagi bahasa Allah. Betul, nah. Cuma Nabi ingin menyebutkan yang tiga yang tadi disebutkan. Itu jawaban tidak salah. Nah, cuma akan ada yang lebih benar. Nah, ada yang lebih betul. Menghilangkan kebodohan dari dirinya. Yang kedua, dalam rangka untuk mengamalkannya. Nah, yang ketiga, mengharapkan ridha Allah. Jazakumullah khairan. Nah, tiga tujuan ini tadi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Kalau terpenuhi tiga tujuan tadi, maka besar kemungkinan kita meraih manfaat dari ilmu. Meraih ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kalau belum, sulit untuk terwujud ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, takaran atau mizan amalan zahir, bahwa amalan tertentu akan dinyatakan sebagai amalan saleh apabila memenuhi persyaratan kedua, yaitu mencocoki dan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan dalam hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan bagian dari perintah kami atau contoh kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Tertolak. Tidak diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Poin kedua ini, tentunya kita berharap majlis kita adalah majlis yang terbimbing dengan bimbingan as-sunnah. Nah, dari awalnya hingga akhirnya, berada di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Sesuai dengan tema yang sudah didengar bersama, diketahui bersama, yaitu solusi bagi problematika dakwah. Pembahasan ini pembahasan yang luas. Namun dalam waktu yang terbatas ini kita ingin coba untuk menyebutkan beberapa di antaranya. Dakwah secara umum, baik dakwah dalam pengertian kajian-kajian, ataukah dalam bentuk daurah-daurah, ataukah termasuk di dalamnya at-tarbiyah, pendidikan. Kita tentu tidak bisa mengingkari dan kita semua meyakini bahwa dakwah bagian daripada amal soleh. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang berdakwah menyeru kepada jalan agama Allah? Tidak ada yang lebih baik dari itu ucapannya. menyeru kepada tauhid, agar orang-orang benar-benar beribadah hanya kepada Allah, mencegah mereka dari kesyirikan, menyeru umat kepada sunnah, agar ibadah mereka benar-benar terbimbing di atas sunnah Nabi, dan terhindar dari berbagai bid'ah yang menyebabkan tertolaknya amalan mereka. Mengajak umat untuk beramal soleh, mengajak umat untuk berakhlak yang mulia, berakidah dengan akidah yang lurus, dan beriman dengan cara keimanan yang benar. Tidak ada yang lebih baik, kata Allah ucapannya, dibandingkan ini. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Nah, sehingga kita yakin bahwa dakwah dengan segala makna dan bentuknya bagian daripada amal soleh, dan yang tidak ada ucapan yang terbaik dibandingkan amalan ini, yaitu dakwah. Tentu dakwah yang besar nilainya juga besar tantangannya. Ada tantangan yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Ada tantangan yang sifatnya zahir, ada yang bersifat batin. Nah, namun untuk itu semua, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar, solusi. Begitu juga nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Problem dakwah yang sifatnya datang atau dari yang sifatnya eksternal, datang dari luar tubuh ahli sunnah, adalah keberadaan beragam ahlul batil dan ahlul ahwa. Beragam isme dan pemahaman yang berada di tengah masyarakat. Ini salah satu kendala. Baik itu dari kalangan Al-Khawarij dengan segala bentuknya, yang mengatasnamakan syariat Islam, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan penegakan syariat Islam, mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun keyakinan dan tindakan mereka adalah keyakinan dan ketindakan Khawarij. Mereka ini terus bergerak dengan berbagai media. Media cetak, ya, dalam bentuk buku-buku terjemah, terus mereka terbitkan. Karya-karya tulis juga demikian, dalam bentuk buletin, majalah. Nah, dari kelompok-kelompok yang berpaham Khawarij. Benderanya beragam. Terus mereka mengkader, ya, melakukan kaderisasi. Antum lihat bagaimana fitnah adanya kelompok teroris, ya, munculnya kelompok yang membahayakan ini terus seolah tak henti-henti di berbagai negara, di Indonesia dan di luar Indonesia. Ini kendala, tantangan yang menuntut kita untuk punya perhatian yang serius. Belum lagi kelompok Syiah. Antum perhatikan bagaimana kaum Syiah sekarang ini. Terus mereka melakukan kegiatannya. Dari waktu ke waktu. Berusaha mendapatkan legalitas dari pemerintah sebagai aliran yang sah. Dan boleh hidup di negeri ini. Terus mereka melakukan upaya demi upaya. Dakwah dengan jiwa mereka dan harta mereka. Nah, dengan berbagai media. Tidak cukup waktu merinci bagaimana kegiatan mereka. Kaderisasi, pengiriman pelajar-pelajar ke Iran. Kalau pernah disebutkan oleh salah satu anggota DPR RI Indonesia, pada tahun 2007 sudah kurang lebih 7.000 mahasiswa Indonesia berada belajar di Iran. Sudahkah ada 1.000 kader kita belajar di luar negeri di tempat-tempat pendidikan ahli sunnah? Ada 1.000? Pada tahun 2007. Entah pada tahun 2010 berapa lagi jumlahnya sampai sekarang tahun 2016. Tantangan dakwah. Di sisi lain, kaum liberal juga demikian. Berusaha melegalkan liberalisme di Indonesia. Mereka telah menyusupkan kader-kadernya di berbagai instansi dan institusi. Nah, di berbagai lembaga. Sampai pada posisi-posisi dan lembaga-lembaga strategis yang menentukan kebijakan-kebijakan penting di negeri ini. Terus mereka. Penting bagi kita, ahli sunnah, salafiyin, memahami keadaan ini. Belum lagi gerakan komunis, sampai hari ini mereka terus gencar dan gigih untuk mengembalikan komunisme dan menjadikannya sebagai ideologi negara ini. Antum kira mereka sudah tidur? Lah, mereka bangkit. Tuh, seminar demi seminar mereka lakukan. Promosi-promosi komunisme di kampus-kampus dan di berbagai lembaga lainnya. Kalau antum tahu apa yang mereka lakukan, antum akan terkejut. Dan ini semua mengancam eksistensi dakwah ahli sunnah. Kaum sufi di sisi lain. Ribuan pelajar mereka kirim ke pondok-pondok sufi di luar negeri. Antum lihat khawarijnya melakukan kaderisasi. Syiahnya demikian. Kaum liberalnya terus mengirim mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana khususnya ke Eropa, Amerika, dan yang lainnya dari negara-negara kafir. Nah, ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Ini saya sebutkan secara global untuk jadi sebagai bahan renungan. Bahwa tantangan dakwah itu serius dan besar. Sehingga kita tidak terus-menerus berputar, berotasi di masalah-masalah yang sifatnya pribadi, yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan dakwah. Kita akan merenung dan bangkit untuk serius dalam thalabul ilmi. Untuk serius kita di dalam menebarkan ilmu, menebarkan dakwah, melihat tantangan yang seperti itu. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, coba kita renungi permasalahan ini. Di antara problem tersebut, dari berbagai problem yang akan kita sebutkan adalah masih minimnya, sedikitnya teman-teman ahli sunnah yang memahami tantangan dakwah ini. Dengan pengertian dan pemahaman yang sesungguhnya. Faham dan melahirkan semangat. Mengerti kendala ini dan benar-benar melahirkan upaya. Bukan sekedar mendengar sebagai wawasan. Tapi benar-benar ada upaya. Nah, barakallahu fikum. Coba al-akh Antum. 1, 2, 3 ya. Ya. Hadis man amila amalan laisa alaihi amruna. Apa maknanya? Ahsan. Jazakallah khair. Antum. Belakangnya. Ya. Ya. Ayo. Siapa sahabat hadis tersebut? Aisyah. Nah. Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Jadi siap-siap untuk ya. Sekarang sudah bukan musimnya habis muhadharah pertanyaan. Sekarang musimnya ustaz bertanya. Berapa jumlah mahasiswa Indonesia di Iran pada tahun 2007? 7.000. Siapa yang menyebutkan itu? Salah satu anggota yang berkunjung ke Iran. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengenali problem dakwah seperti tadi, harapannya apa? Kita bersemangat untuk berdakwah, untuk berbuat, menebarkan media-media ahli sunnah dengan hikmah, dengan penuh kesabaran dan keuletan. Tentu dakwah yang seperti ini dengan jumlah yang sangat besar, Indonesia dari ujung barat hingga ujung timurnya itu luas sekali. SDM, sumber daya manusia untuk berdakwah sangat terbatas. Ini masih topik kita tentang dakwah. Berapa banyak dari umat Islam yang belum tersentuh oleh dakwah kita, belum tersentuh oleh media kita, belum tersentuh oleh kajian-kajian kita. Sekarang yang hadir ini, kalau dihitung dengan masyarakat di kecamatan ini yang kita ada, kira-kira sampai 10%-nya? Saya yakin gak nyampe 1%. Betul? Kecamatan loh. Belum Samarinda secara umum. Entah berapa persennya yang hadirin. Tidakkah kita ingin bahwa dakwah tauhid ini, dakwah sunnah ini didengar oleh masyarakat, diikuti oleh mereka, dibaca oleh mereka, sehingga mereka mengenal bahwa jimat-jimat itu adalah perbuatan syirik, bahwa datang ke dukun-dukun dan mempercayai ucapan mereka itu adalah perbuatan syirik yang mengancam eksistensi iman mereka, sehingga dengan itu mereka meninggalkannya dan bertaubat kepada Allah. Tidak kita ingin? Tidakkah kita ingin umat terselamatkan dari syubhat-syubhat liberal yang sekarang beredar, bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara ahli sunnah dengan syiah. Perbedaan yang terjadi hanya furu'iyah. Permasalahan-permasalahan cabang yang tidak prinsip. Beredar di masyarakat sekarang. Di khutbah-khutbah, di ceramah-ceramah, di media-media. Nah, kita biarkan mereka demikian. Atau kita menginginkan mereka faham dan mengerti bahwasanya perbedaan ahli sunnah dengan syiah itu adalah perbedaannya akidah. Antara Islam dengan kufur. Antara Islam dengan kekafiran. Nah. Yang banyak diketahui oleh masyarakat, perbedaan antara Sunni Syiah itu antara lain, kalau sholatnya ya, Syiah itu tidak bersedekap. Seperti itu yang sering mereka ketahui. Kalau ketika salam maka dia begini dan begitu. Kalau sholat dalam sehari hanya 3 kali, 3 waktu maksudnya. Meningkat lagi pengetahuan mereka bertingkat-tingkat. Ada yang hanya bahwa mereka membolehkan nikah mut'ah. Belum sampai kepada akidah syiah yang lebih dalam lagi. Tidakkah kita ingin masyarakat mengenal itu? Bahaya liberalisme yang menanamkan pluralisme bahwa semua agama adalah sama. Kita biarkan masyarakat menjadi mangsa. Sekarang apa andil kita? Kita punya media yang sudah membahas permasalahan-permasalahan itu. Dalam bentuk cetak tertulis maupun dalam bentuk audio. Kajian-kajian para ustaz. Kapan bisa menyentuh masyarakat muslim yang luas ini? Nah, kapan? Tantangan ada di hadapan kita dan jawabannya ada pada kita. Oleh karena itu, problem kedua dari problematika dakwah adalah kurangnya semangat teman-teman untuk berta'awun dalam dakwah. Semangatnya masih perlu dipupuk dan ditingkatkan dan diingatkan dari waktu ke waktu. Nah, ini problem kedua. Problem pertama tadi adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang ancaman musuh-musuh dakwah. Nah, yang kedua, mungkin sudah tahu, sudah paham adanya ancaman tersebut, tapi kurang bersemangat untuk terjun, berandil dalam dakwah. Nah, sebagai misal, kita punya media, majalah. Di majalah itu pernah ditulis tentang sekularisme, tentang bahaya liberalisme. Baik yang terakhir kemarin kebetulan berjudul tentang Islam Nusantara misalkan. Dulu juga pernah semisal dengan itu. Ada majalah kita yang membahas tentang kewajiban taat kepada waliul amr. Bagaimana sikap seorang muslim sebagai rakyat terhadap pemerintahnya yang zalim. Yang sekarang beredar di masyarakat dan menjadi umum membicarakan dan mencela pemerintah. Di majlis-majlis, di masjid-masjid, di mimbar Jumat, mimbar hari raya, tabligh akbar, ceramah umum, surat kabar, buletin, majalah. Rame-rame mengkritisi pemerintah, mencela pemerintah. Sehingga terus menumbuhkan radikalisme dan terorisme. Kita punya media. Sejauh mana andil kita? Sampai saat ini, dari evaluasi majalah-majalah Ahli Sunnah, yang pada bulan November kemarin kita berjumpa, berkumpul seluruh pengelola majalah. Ya. Asy-Syari'ah, Qonita, Tasfiyah, Qudwa, Fawaid. Ya. Kumpul. Ternyata kesimpulannya mayoritas atau mungkin minimalnya 90% pembaca majalah kita adalah internal. Kita tentu tidak menafikan bahwa dalam majalah itu mengandung ilmu yang bermanfaat untuk internal kita. Kadang membahas tentang akhlak, kadang tentang tafsir, tentang hadis, tentang akidah, kajian utama, kajian hukum Islam, ya, tanya jawab, ya. Bermanfaat, alhamdulillah. Tapi sampai saat ini majalah-majalah kita 90% pembacanya adalah internal Ahli Sunnah. Tidakkah kita ingin majalah-majalah ini menyentuh masyarakat umum yang saat ini mereka menjadi mangsa khawarij, ditanamkan syubhat-syubhat kepada mereka, mangsa kaum Syiah, mangsa kaum liberal, kaum sufi dan yang lainnya. Pertanyaannya, bagaimana kita berandil? Pertama, ikhlaskan niat kepada Allah. Kedua, siaplah Anda menjadi pejuang-pejuang dakwah. pada acara Muharram Asyura yang kemarin, kaum Syiah mengadakan kegiatan secara nasional namanya tebar buku. Dalam redaksinya, tebar hibah. Mereka punya buku dua jenis, dua judul. Dengan saya lupa harganya masing-masing hampir mungkin 70-an ribu, 60 ribu, kurang lebih begitu. Siapa yang mau menghibahkan, silakan mendaftar kepada kami. Wah, luar biasa orang-orang Syiah. Yang satu beli 10, yang satu beli 100, yang satu beli 500, yang satu beli... Sebarkan gratis di masyarakat. Ini contoh semangat juang yang ada pada mereka. Walaupun mereka dalam tanda kutip minoritas, tapi semangat juangnya tinggi. Ahlus sunnah harus jauh di atas itu semangatnya. Karena ahlus sunnah berada di atas al-haq. Apa yang bisa kita perbuat? Buletin kita. Alhamdulillah. Sudah disiapkan oleh asatidzah. Sejauh mana kita punya keinginan media ini pun sampai ke masyarakat. Tentu butuh perjuangan dari kita semuanya. Dan itulah indahnya berpegang teguh dengan sunnah. Jihad fisabilillah sekarang sulit bagi kita untuk mendapatkan jihad yang syar'i, yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Amalan jihad yang bisa kita lakukan adalah talabul ilmi dan dakwah ilallah. Misal saja sekarang kita mendengar adanya sebuah media kita yang membahas tentang bahaya liberalisme. Siapa yang berminat di antara kita yang selama ini sudah bagus dia membeli untuk dirinya atau keluarganya? Siapa yang kemudian kepikir, yang ada di benaknya, ini saya ingin berikan juga kepada paman saya, bibi saya yang ada di kota ini dan di kota itu. Ini juga saya akan berikan kepada teman sekolah saya dulu. Atau teman sekerja saya. Nah, barakallahu fikum. Pernah saya ceritakan di beberapa majelis. Seorang awam dalam istilah. Ya, awam. Melihat majalah kita, majalah Asy-Syariah. Waktu itu judulnya adalah tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman ke bumi. Ada seorang awam membeli majalah itu untuk dirinya, dan dia juga menyiapkan untuk temannya, teman dia, kenalan dia, seorang Kristen pendeta lagi. Sudah diantara kita ada yang berpikir, saya berharap ini tidak hanya sekedar menjadi cerita yang menarik, tapi saya berharap ini menjadi cerita yang menggugah. Dia hadiahkan majalah berjudul Turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Baik dari rubrik manhaji, rubrik kajian utama 1, 2, 3 dan seterusnya. Seputar itu. Diserahkan. Subhanallah. Dibaca oleh pendeta tadi. Dibaca singkat cerita, pendeta itu masuk Islam. Sebuah majalah, berapa sih nilainya? Kalau kita nilai dengan materi, berapa dibandingkan dengan hidayah seorang selamat dari kekekalan di api neraka? Nabi kita mengatakan, man da'a ila hudan kana lahu ka ajri fa'ilih. Barang siapa yang berdakwah mengajak seseorang kepada sebuah hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, yang berkat dakwah dia. Wa man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan atau melakukan sebuah amalan atau sebuah teladan, maka dia akan mendapatkan pahala amalannya dan amalan orang yang mengikutinya, mengikuti jejaknya atau nasihatnya. Terus pahala itu mengalir, mengalir, mengalir, mengalir, tidak berkurang sedikit pun. Kalau antum berhasil menyalurkan sebuah 5 atau 10 media, dari 10 media itu ada 6 orang yang mendapatkan hidayah. Sampai antum wafat pun, sampai antum meninggal dunia pun, mengalir pahala itu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini harapannya menggugah hati kita. Orang yang tadi membeli hidayah dan membeli majalah tersebut dan menghadiahkan kepada temannya yang Kristen dan pendeta itu, dia gak pernah hadir taklim kita. Gak pernah. Dia hanya melihat majalah kita, kemudian dia beli. Lah kita sudah sampai kepada kita nasihat demi nasihat. Sekarang yang ada di majelis ini sekarang, entah berapa jumlahnya, katakan 200 hingga 300 orang misalkan. Kalau masing-masing teman yang hadir ini meniatkan pada setiap bulannya, saya akan menebarkan 1 atau 2 atau 3 eksemplar majalah kepada umat. Mungkin dia punya saudara sepupu yang penting untuk dia beri setiap bulan majalah ini. Mungkin dia punya paman, mungkin orang tuanya, atau adik kandung dan kakak kandungnya. Majalah-majalah Ahli Sunnah. Ya, Asyariahnya, Tasfiyahnya, Qonitanya, Kudwa, dan yang lainnya. Betapa luar biasanya dakwah ini. Salah satu problem dakwah adalah kurangnya semangat ikhwan untuk berbuat, untuk berta'awun. Belum adanya kesadaran bahwa ini amalan besar bagi dirinya. Amalan primer yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Barakallahu fikum. Ada contoh lagi. Telah diterbitkan buletin saku. Teman-teman itu menerbitkan buletin saku al-ilmu. Ringan. Di bawah ringan pula nilai materinya. Saya beberapa kali mencoba ketika safar, sekarang ini ke Samarinda atau sebelumnya, ya, di pesawat saya berjumpa dengan seorang, atau di bandara sedang menunggu boarding, bincang, kenal. Saya siapkan di saku saya buku itu. Kadang-kadang dia berbicara tentang pentingnya menjaga sholat. Kadang-kadang berbicara tentang kenikmatan surga. Kadang-kadang berbicara tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan judul-judul yang lainnya saya berikan. Bahagianya dia. Kemarin saya naik mobil, teman yang setir mau bayar uang tol, kasih. Itu senang. Di pesawat saya kasih, itu yang bilang terima kasih sampai kita mau turun dari pesawat. Terima kasih Pak, tadi Pak, terima kasih. Di stasiun, di toko ketika kita belanja, bincang dengan petugas toko sejenak, barang 5 menit paling lama atau 2 menit. Nah, ini Pak. Subhanallah, luar biasa dakwah ini. Kalau yang seperti ini, misalkan masing-masing dari kita yang ada sekarang berniat, saya tiap hari atau setidaknya 2 hari sekali saya mau menebarkan 1 buletin saku pada 1 orang. Saya mau ingin setiap hari 2. Harus. Yang ini berbicara tentang bahaya liberalisme. Dia baca, dia dapat hidayah. Mahalnya hidayah itu. Di tengah-tengah banyaknya orang bergelimpangan pada kesesatan. Pernah saya berbincang di bandara Jayapura dengan seseorang lagi transit. Bincang. Subhanallah, dalam ceritanya dia menyampaikan kisah kehidupannya. Dalam keadaan dia bukan menceritakan dalam keadaan sadar atau sedih, enggak. Seolah-olah itu sesuatu yang normal. Waktu itu saya, Bapak, ya saya coba datang kepada orang pintar lah untuk menanyakan tentang ini. Ya alhamdulillah saya diajari oleh beliau. Ya, pada malam ini begini, zikir begini, malam hari ini. Dengan polosnya dia bercerita tentang itu. Subhanallah. Tidakkah kita terpanggil untuk mendakwai dia, untuk selamat dari perdukunan yang dia katakan orang pintar atau seorang ulama di kampungnya, yang ternyata itu adalah dukun. Nah, kalau teman-teman ini serius, masing-masing ingin berbuat, sejak hari ini saya harus berbuat. Nah, buletin berjudul Bahaya Radikalisme dan Terorisme. Sudah banyak masuk komentar-komentar orang yang sudah mendapatkan hidayah dan mengerti, ya, dengan sebab media-media kita tadi. Mayu bangkit. Ya. Bangkit ya ahli sunnah. Ini bagian daripada jihadu fi sabilillah. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin. Wahai sekalian nabi, perangilah, jihadilah orang-orang kafir dan munafiqin. Kata Ibnu Abbas, jihadul munafiqina bil hujjati wal bayan. Memerangi kaum munafiqin, yakni ahlul bid'ah, ahlul ahwa, dengan cara hujjah dan penjelasan-penjelasan tentang al-haq. Nah ini penting, kesadaran untuk berdakwah, berbuat. Berlaku juga untuk ummahat, untuk ibu-ibu, untuk berbuat dalam dakwah ini. Kalau antum kenal orang, ya, wallahu a'lam, mana tidak tahu, mungkin minta nomor HP-nya, ya. Antum bisa berikan kepada dia artikel yang bermanfaat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Inilah problem kedua. Kurangnya semangat berbuat dalam dakwah. Yang ketiga dari problem dakwah adalah kurangnya keseriusan dan kesungguhan dalam thalabul ilmi di internal ahli sunnah. Saya katakan thalabul ilmi itu bisa dalam bentuk pengajian, kata masyarakat itu pengajian, ya seperti sekarang ini pengajian namanya. Atau boleh diistilahkan dengan kajian umum. Ada dalam bentuk kajian kitab. Kitab akidah, kitab iman, kitab fikih, kitab hadis, kitab tafsir. Yang saya maksud adalah terkhusus yang kedua. Semangat thalabul ilmi dengan jenis yang kedua. Kalau pengajian bagus. Terus yang sudah rajin dan kerap rutin menghadiri kajian-kajian semisal ini atau muhadharah, bagus. Alhamdulillah. Mengandung banyak pahala, fadilah, keutamaan dan ilmu. Tapi yang lebih dari itu tingkatannya adalah thalabul ilmi dalam makna kajian-kajian per kitab. Perbahasan. Alhamdulillah di tempat kita tinggal ada asatidah yang bisa kita ambil ilmu darinya. Nah, baik mau belajar akidah mulai dari yang mungkin paling ringan seperti kitab al-usul al-thalatha atau thalathatul usul, dia kaji dalam bentuk gimana? Ustaz menyiapkan atau mengajarkan dalam membacakan kitab tersebut, antum menyiapkan kitabnya. Antum menyiapkan kitab. Kalau enggak bisa beli aslinya, minimalnya fotokopi. Kalau orang dulu belajar harus menyalin. Kalau kita kan dimanjakan kita ini oleh fasilitas. Kita ini dimanjakan oleh fasilitas sekarang. Apalagi yang punya HP-HP yang ini, teknologinya sudah maju, apa namanya, Android, ya. Bukan maknanya saya menyarankan antum punya Android, tidak. Tapi yang sudah terlanjur karena nggak bisa dibendung, ya. Yang sudah terlanjur punya itu bisa menyimpan buku-buku di situ, ya. Kitab-kitab bisa disimpan di situ. Nah, antum bisa belajar. Ini yang sudah terlanjur dimanjakan oleh apa? Teknologi. Kalau orang dulu salin, ya, pakai lampu apa? Obor itu, panas itu. Nah, kalau kita kan, masya Allah, lengkap kita. Hanya saja yang membedakan kita dengan mereka adalah iman. Ya. Kalau kita diberi kendala seperti itu, harus menyalin kitab, ya. Kitab Tauhid salin. Mau belajar kitab Usul Salasah menyalin juga. Mungkin kita gak belajar sudah. Lampunya masih pakai model pakai obor. Mungkin kita sudah gak belajar. Karena apa? Tingkat dan taraf iman kita yang masih-masih memprihatinkan. Dalam keadaan kita sudah dimanjakan oleh teknologi. Masih kita belum bisa memanfaatkan teknologi itu. Nah, mari kita manfaatkan untuk yang positif. Nah, terkait cara belajar seperti tadi, sudah saatnya sekarang teman-teman ini yang hadir sekarang ini sudah hadir dalam kajian kitab. Dan dia berniat, saya harus menguasai kitab ini. Ya. Beli kitabnya, diberi harokat. Ustaz membacakan. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Qala al-mu'allifu. I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Nah, diartikan oleh ustaznya. Telah berkata penulis. Nah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dan seterusnya. Kitab akidah. Belajar besoknya kitab tafsir. Qala al-muallif rahimahullah fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Telah berkata penulis, yakni mufassir, tentang ayat Allah. Dibacakan ayatnya. Dia langsung siapkan bahwa ustaz nanti akan mengaji ayat nomor sekian. Saya akan baca terjemahannya dulu dari Quran terjemah. Saya nukil dulu. Nanti saya dengarkan dari ustaz. Serius dia belajar. Nah, ini sekarang yang dibutuhkan. Talabul ilmi yang seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Antum ingat tadi berapa ribu yang ada di Iran kader Syiah tahun 2007? 7 ribu. Itu kadernya loh, bukan yang awam-awamnya. Kadernya saja itu yang pulang akan menjadi dai-dai sana sini. Nah, menjadi pengajar-pengajar di pondok pesantren, di kampus-kampus. Bukan awamnya loh, bukan pedagang Syiahnya, bukan. Bukan. Sekarang ini pedagang-pedagang Syiah itu direkrut untuk mereka menjadi donatur-donatur dakwah Syiah. Luar biasa. Tidak ada artinya kita, tidak ada apa-apanya apa yang kita sumbangkan untuk dakwah. Dengan apa yang mereka lakukan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sekarang yang paling kita butuhkan adalah SDM. Saya yakin di sini banyak ikhwan yang sebenarnya memiliki kemampuan dan Allah beri dia kemampuan. Sebenarnya Allah beri kepada dia kemampuan kalau dia serius, sungguh-sungguh akan jadi. Nampak pada akhlaknya juga. Saya lihat itu teman-teman, asatidz yang lainnya mendapati juga. Teman-teman ini sebenarnya bagus dia. Hanya saja dia belum mendapatkan taufik untuk talabul ilmi. Dalam pengertian mondok. Karena dia sudah bapak-bapak. Apalagi dia mau berangkat keluar. Belum mendapatkan taufik. Tapi tidak berarti kesempatan itu tertutup total. Tidak. Coba setelah daurah kali ini. Saya ingin mendengar berita yang baik dari Samarinda. Bahwa di Samarinda telah terbentuk kajian-kajian bahasa Arab, hadis, tafsir, akidah, ya, fikih, akhlak, pelajaran ini semua. Masing-masing punya kitabnya. Siap antum? Hah? Siap ya? Baru satu yang siap. Ana, saya ingin mendengar nanti melalui Ustaz Ali laporannya. Ya. Disampaikan ke Ustaz Abdul Malik, ya, laporan apa hasil perubahan yang nyata di Samarinda setelah daurah ini. Ya. Semoga Allah menolong antum semuanya. Semangat talabul ilmi. Saya sudah enggak akan berbicara tentang fadilah talabul ilmi, sudah. Antum sudah sering mendengar keutamaan menuntut ilmu. Tapi sekarang saya berbicara tentang praktek. Bayangkan kalau dari yang hadir ini, mayoritasnya benar-benar serius setelah ini. Dalam jangka setahun, itu akan nampak hasil. Dalam jangka lebih lagi 2 tahun, nampak lagi hasil itu. Kaderisasi. Belajar membaca Al-Quran yang baik. Belajar. Nah, di antara problem dakwah yang serius, karena seperti ini, sekarang dakwah berkembang luar biasa. Di satu sisinya kita bersyukur kepada Allah. Namun subhanallah, tenaga ini rasanya terkuras habis. Nah, terkuras tenaga kita. Tidak cukup memenuhi kebutuhan dakwah. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Di antara kendala dakwah yang berikutnya, entah yang keempat mungkin, kurang mengertinya sebagian teman-teman atau bahkan saya katakan banyak dari teman-teman tentang pentingnya pendidikan terhadap anak-anak kita. Pentingnya pendidikan iman, akidah, akhlak pada anak-anak kita. Masih banyak dari kalangan teman-teman yang belum mengerti kendala-kendala pendidikan. Alhamdulillah sekarang di Indonesia, kemarin saya coba hitung-hitung bersama Satidah ketika rapat, mungkin hampir 200 pondok pesantren ahlus sunnah bertebaran di Indonesia. Lembaga pendidikan kita. Hampir 200 pondok pesantren. Satu sisi kita bersyukur. Namun di sisi lain, kita masih terus perlu berjuang banyak memahamkan kepada diri kita tentang apa sih pendidikan itu. Apa saja kendalanya? Sering yang ada di benak kita kendalanya, anusa kurang fasilitas, sarananya enggak cukup, ruang kelasnya enggak cukup. Ya, itu salah satu dan itu kecil kendala itu. Kecil. Saya katakan kecil dibandingkan kendala-kendala yang mungkin akan saya sebutkan setelah ini. Yaitu pendidikan ini ya ikhwan yang kita lakukan. Tujuannya adalah ingin menciptakan kesolehan. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menciptakan atau melahirkan anak-anak pintar dan anak-anak pandai. Bukan. Kesolehan. Soleh dalam manhajnya, soleh dalam keimanannya, soleh dalam ibadahnya, soleh dalam akhlaknya. Nah, ini tujuan pendidikan. Bukan menciptakan kepinteran. Kalau menciptakan kepinteran, gampang. enggak sulit. Tapi kalau menciptakan kesolehan, ini yang berat. Saya katakan menciptakan kesolehan bukan berarti kita yang menentukan kesolehan, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah meletakkan sebab-sebabnya. Nah ini, menempuh sebab-sebab ini yang berat. Nah, untuk itu, perlu teman-teman semua memahami, baik para orang tua, ayah maupun ibu, ataupun para pengajar, ataupun para pengurus, ya, harus menyadari, pertama para orang tua, bahwa tugas pendidikan anak-anak itu ada di pundak kedua orang tua pertama dan utama. Bukan di pundak pondok pesantren, ma'ahad, bukan. Sekali lagi, tugas pendidikan anak-anak kita itu bebannya ada di pundak kedua orang tua. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu. Siapa yang diperintah di sini? Para pemimpin rumah tangga. Para ayah terkhusus, kemudian didukung oleh para ibu. Nah, kesadaran ini akan melahirkan banyak hal positif. Kalau dia sadar. Ayah sadar, ibu sadar. Bahwa tugas pendidikan ada di pundak kedua orang tua. Karena ayat tadi. Kalau dia sadar, maka dia akan mempelajari. Apa saja sih yang harus saya tempuh untuk pendidikan anak saya ini? Pertama tentunya meletakkan pendidikan anak-anaknya di pondok-pondok pesantren yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan al-manhajus salaf. Dia akan memilih di mana anak-anaknya akan dididik. Nah, dia akan memilih tempat pendidikan anak-anaknya. Dia sadar bahwasanya kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki bagi putra-putrinya adalah kesejahteraan dan kebahagiaan akhirat. Maka dia akan pelajari sebab-sebab yang mengantarkan ke sana. Kalau seorang ayah atau ibu menyadari bahwa tugas utama ada pada dirinya, bukan ada pada pondok pesantren, dia akan menyiapkan diri sebagai pendidik. Dia sang ayah dan juga ibu akan menyiapkan dirinya sebagai pendidik anak-anaknya. Oh, saya gak belajar ilmu fikih, saya gak belajar ilmu bahasa Arab, tafsir, dan yang lainnya. Bukan itu maksudnya. Dia sebagai ayah peduli terhadap pendidikan anaknya. Satu tadi, memilihkan tempat pendidikan yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Kedua, dia mengikuti keseharian pendidikan anak-anaknya. Kadang-kadang dari pihak pondok atau ma'had menentukan aturan-aturan pendidikan. Dia pelajarin aturan-aturan pendidikan itu. Dia mencoba untuk mewujudkan peraturan-peraturan pendidikan dengan tertib. Nah, diikuti dan diterapkan aturan-aturan pendidikan. Kalau seorang ayah sudah tidak peduli terhadap peraturan pendidikan pondok tempat anak dia dididik, ini kendala besar. Misal, ma'had menentukan peraturan tolong anak-anak didik tidak dibenarkan atau tidak boleh membawa alat komunikasi. HP, baik yang jadul, apa jadul itu? Zaman dulu apalagi yang di atas itu zaman sekarang. Mahat mengatakan tidak boleh. Dengan segala pertimbangan, berdasarkan musyawarah, hasil kajian di lapangan, muncul ini, muncul itu, muncul ini, muncul itu, gara-gara alat-alat komunikasi. Mahat punya kesimpulan, tidak boleh. Jangan kemudian ada orang tua yang berijtihad. Oh, enggak apa-apa selama saya kontrol. Nah. Mahat menyatakan jangan. Ini menyatakan boleh. Dengan ijtihad dia. Ini menunjukkan bahwa dia belum memahami tujuan-tujuan pendidikan. Kalau diceritakan banyak sekali satu peraturan tadi. Banyak sekali sebab kenapa muncul peraturan tersebut. Anak-anak, antum tahu di operator walaupun HP-nya jadul. Kadang-kadang masuk enggak SMS dari operator itu sendiri. Ikuti, yeah. Menangkan hadiah 70 juta atau mobil Avanza dengan kirim. Ya. Ketik ini kirim ke nomor sekian. Rp3.000 atau Rp1.000 per SMS. Itu namanya apa? Judi. Judi halal atau haram? Haram, termasuk salah satu dosa besar. Anak antum iseng. Iya kan? Siapa yang tahu? Ikut kirim. Berarti anak akum berjudi. Gak mau kan dikatakan anak antum berjudi? Karena gak datang ke kasino. Kasino itu dulu. Sekarang sudah canggih perjudian. Anak antum berjudi. Lu masa Ustaz? Loh, kok masa? Sekali dia iseng, besok ada lagi. Apalagi yang double kartu ya. Bisa pagi sore itu promosi judi. Ya. Apalagi promosi apa lagi di HP itu? Hah? Apa? Coba bantu saya contoh. Hah? Apa? Banyak sekali. Pihak pondok membaca dan mempelajari ini. Belum lagi tawaran-tawaran dengarkan apa? RBT, iya. Apa? RBT itu? Musik, iya. Entah dangdut, entah rock, entah apa. Nah, ikut RBT. Mendengarkan perkara yang haram secara syariat. Nah, itu kalau sekedar musik. Lalu bagaimana kalau ada dendangan-dendangan lagu yang berisi kemaksiatan, mengajak kepada perbuatan keji? Anak kita mendengarkannya. Nah, ini contoh kenapa misal sebuah pondok membuat peraturan. Kita sebagai orang tuanya ya harus mentaati peraturan itu. Jangan kucing-kucingan dengan pondok. Ya. Belum lagi peraturan lainnya. Misalkan, pondok pesantren menyiapkan yang namanya bukom. Bukom itu singkatan dari buku komunikasi yang menghubungkan antara ma'had atau pondok dengan orang tua. Di kelas anaknya tadi begini, begini, begini. Sampai di rumah dibaca oleh orang tua. Begini, begini, begini, begini. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azami Allah wa iyyakum. Sebagai orang tua membaca, apa sih pesan dari pondok? Bukan tidak peduli, dibaca. Jangan-jangan itu penting terkait dengan moral anak kita. Tidak kalah pentingnya dengan ini semua adalah kita sebagai orang tua memberikan al-qudwatul hasanah. Teladan yang baik. Nah, ini kendala pendidikan kita. Anak di sekolah belajar di ma'had tentang pentingnya thalabul ilmi. Ya, tapi anak tidak mendapatkan orang tuanya serius dalam talabul ilmu. Ya, ini sebuah gangguan bagi anak, bagi mental anak. Kenapa Abi seperti ini? Umi enggak belajar dan seterusnya. Anak mendapatkan pelajaran di bahwa kalau makan itu mengucapkan bismillah dan kalau selesai makan baca doa. Walaupun ini hukumnya yang kedua adalah mustahab. Ya. Yang kedua yang membaca doa selesai makan atau minum mustahab. Anak-anak belajar dan menghafal doanya, bahkan ada ujiannya. Ujian hafalan doa-doa. Tapi anak-anak tidak mendapatkan kedua orang tua mengamalkan hal ini. Tidak mendapati abi atau ummi melakukan hal ini. Akhirnya pendidikan itu terasa hampa. Bagi anak tersebut. Hampa. Ini hanya sekedar teori dan materi saja. Tidak perlu diamalkan. Bagi kita mungkin perkara cuma mustahab saja kok Ustaz, enggak wajib. Iya, tapi kita kan punya program masalahnya. Pendidikan yaitu ingin menciptakan kesolehan. Kalau anak-anak sering mendapati materi, tapi pada praktiknya tidak mendapatkan contoh amal. Besok lagi dapat materi lagi, tidak ada contoh amal. Begitu dan seterusnya. Akhirnya anak-anak akan tercipta ilmu ini sebatas teori, tidak perlu amal. Na'udzubillah, terciptalah generasi yang tidak beramal dengan ilmunya. Pintar dia, Masya Allah. Ada pendaftaran ke Jami'ah Islamiyah atau Jami'ah yang lainnya, wah lolos dia, luar biasa. Tapi tercipta generasi ilmu tanpa amal. Siapa yang bertanggung jawab? Kita. Yang bertanggung jawab adalah kita. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Maka peran orang tua sangat penting. Ayah dan ibu. Ini menjadi tugas kita bersama. Menjadi tugas kita bersama. Begitu juga para pendidik di ma'had-ma'had, di pondok-pondok pesantren, memberikan contoh. Contoh dalam hal ukhuwah. Contoh dalam hal ta'awun dengan teman-teman. Contoh dalam hal kepedulian dan keseriusan dalam ta'lim. Contoh dalam mengucapkan kata-kata. Dan seterusnya dari berbagai contoh. Contoh dalam ibadah. Anak-anak melihat. Anak didik menyaksikan, mendengar kejadian demi kejadian itu tadi. Terasa pada anak didik ukhuwah. Didapati pada para pengajar. Satu pengajar dengan pengajar yang lainnya saling menghormati, saling menghargai, berkata-kata yang sopan. Nah, yang ini juga serius dalam memberikan kajian atau dalam memberikan pelajarannya tepat waktu dengan penyampaian yang penuh hikmah, ya. Ini juga bagian daripada pendidikan. Nah, sama juga para pengurus, nah, memberikan teladan. Di antara problem pendidikan kita adalah di antaranya kurangnya keteladanan yang harus terus dievaluasi. Terus dievaluasi. Kemudian juga pendidikan yang besar ini membutuhkan ta'awun dari kita semuanya dari sisi-sisi peduli satu dengan lainnya. Peduli satu dengan lainnya. Misalkan, ada di antara kita yang mampu untuk berta'awun dalam pendidikan ini di bidang tertentu walaupun tidak langsung terkait dengan belajar mengajarnya, dalam pengertian tidak mengajar ya, atau menyampaikan materi, tidak, tapi dia hanya mampu di satu bidang tertentu, misal terkait dengan kebersihan ma'had. Ini saya ambil contoh yang sebenarnya ringan. Ma'had terdapat di sana, sana sini sampah, tidak ada tempat sampah yang rapi. Air di musim hujan tergenang di titik-titik tertentu sehingga menimbulkan aroma yang tidak nyaman. Misalnya, dia sadar ini bertentangan dengan Islam. Inna Allaha jamil yuhibbul jamal, kata Nabi. Sesungguhnya Allah itu indah dan sangat senang kepada keindahan. Bersih, rapi. Nah, dia mengajak teman-teman 3, 4, 5 koordinasi dengan pihak pondok, pengurus misalkan yang bertanggung jawab di bidang itu, boleh enggak kalau suatu hari saya ingin bersih-bersih ma'had? Saya ingin mencoba setiap sepekan jam sekian bersama 5, 6, 7 teman ingin melakukan pembersihan itu, perapian. Apa contohnya? Ini. Ya. Ini luar biasa. Mungkin pengurus sudah melihat itu, tapi gak ada kesempatan lagi. Gak ada tenaga yang cukup untuk itu. Teman-teman tanpa diminta, tanpa dihimbau, ikhwan, besok ada kerja bakti, jam sekian, mohon masing-masing membawa ini. Gak perlu itu. Teman-teman peduli melihat ini. Atau misal lainnya. Ini di kalangan rijal maupun ummahat. Rijal maupun ummahat. Terjadi di beberapa daerah, sebagian teman atau ummahat itu mengkritisi pondok. Wah, kelasnya kotor, ini itu. Ya. Itu suatu kesalahan, butuh pembenahan, pihak pondok harus berbenah. Tapi ketika antum sebagai salah satu dari wali santri atau teman-teman di ma'had, punya peduli, sampaikan itu dengan cara yang baik kepada pihak pondok sebagai masukan, dan siapkan diri antum untuk terjun. Betapa indahnya. Masing-masing peduli. Ya, masing-masing peduli. Yang satu lagi, dia hanya bisa punya sebuah permainan. Silakan sampaikan kepada pondok pesantren. Saya Ustaz punya ide bagaimana kalau anak-anak itu disiapkan ada sebuah permainan. Kira-kira bagaimana Ustaz? Permainan seperti ini boleh gak secara syar'i tampilkan, tunjukkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau disepakati permainan tersebut, silakan. Betapa indahnya pendidikan ini. Atau dalam bidang belajar mengajar secara langsung. Misalkan di ma'had kita ini ada pendidikan Al-Quran atau yang lainnya di masjid ataupun di kelas. Kadang-kadang namanya anak-anak, di saat pelajaran dia rame. Bergurau dengan temannya. Bisa kan terjadi yang seperti itu? Terjadi. Antum hanya membantu di kelas menenangkan anak-anak. Atau di masjid ada 7-10 anak sedang belajar membaca Al-Quran. Antum hanya duduk di sebelah anak-anak menenangkan yang lagi gurau. Ambil kolan suara temannya, lempar ke sana, cubit temannya, ditenangkan. Duduk. Biar ustaz, agar ustaz si pengajar tenang, konsen mengajar. Kalau ustaznya gak tenang, anak-anaknya ribut, saling mengganggu, akhirnya apa? Ustaz kemana? Diam kamu. Akhirnya dicubit oleh ustaznya. Akhirnya gak kondusif pelajaran. Apa akibatnya? Materi tidak tersampaikan dengan baik dan sempurna. Hasilnya apa? Hasil anak didiknya juga lemah. Tapi kalau antum ada waktu, ya, ada kesempatan entah di pagi atau siang atau sore, sebisanya antum minta izin kepada pihak ma'had untuk membantu. Jika memang dibutuhkan. Kalau dikatakan, oh maaf sudah cukup, ya sudah, gak perlu tersinggung. Gak perlu ada, waduh saya sudah tawarkan diri, tapi saya ditolak. Ya. Akhirnya dia ngambek. Ya. Nah, sabar. Oh ya sudah, alhamdulillah. Dia dengan Allah, ya Allah saya sudah menawarkan diri, semoga diterima oleh Allah. Selesai. Nah, jadi kesimpulan dari yang terakhir ini adalah kendala atau problem kurangnya semangat ta'awun, sehingga perlu untuk ditingkatkan semangat ta'awun itu. Kita sedang menyiapkan kader-kader. Ini anak-anak kita ini akan hidup ya ikhwan di masa, kalau secara hitungan di atas kertas ya, tapi Allah punya kehendak yang tidak terbatasi oleh siapapun dan apapun. Kalau hitungan di atas kertas ini, kondisi yang akan dihadapi oleh anak-anak kita yang sekarang umur 7, 8, 10 tahun ke depan lebih berat dari kondisi yang kita hadapi. Kondisi tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita lebih besar, lebih berat dari ahlul batilnya dan yang lainnya. Tantangan itu, kalau tidak kita siapkan mulai sekarang, ya, kesiapan iman mereka, ilmu mereka, akhlak mereka, mereka akan hancur termakan fitnah. Kita yang menyiapkannya. Ya, kita harus mulai sekarang berbuat. Antum lihat sekarang nih, gerakan orang-orang liberalnya, sufinya, syiahnya, terus di bidang pendidikan, peletakan kurikulum, kebijakan-kebijakan strategis, mereka ada pada posisi-posisi itu. Nah, barakallahu fikum. Ini anak-anak kita, harapannya adalah menjadi pejuang-pejuang Islam. Pejuang-pejuang dakwah tauhid. Tidak antum ingin anak antum menjadi pejuang-pejuang yang pantang mundur. Tidak menjadi orang yang cengeng menghadapi tantangan-tantangan ini semua. Menjadi orang-orang besar, menjadi ulama yang membina umat, sabar, tabah membina umat. Tidak antum ingin menjadi seperti itu, anak-anak antum. Jawabannya insya Allah semua antum ingin. Tapi bagaimana itu terwujud? Tentu semuanya dengan pertolongan Allah. Tapi pertolongan Allah itu ada sebab-sebabnya. Yang oleh ulama dikatakan asbabun nasr. Sebab-sebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di situ ada mawani'un nasr. Ada sebab-sebab yang menjadi penghalang. Penghalang-penghalang turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu saya berharap setelah nasihat-nasihat ini ada perubahan yang nyata dalam semangat ta'awun. Kalau tadi pertama ta'awun dalam bidang dakwah, sekarang ta'awun dalam bidang pendidikan. Nah, seorang yang menolong saudaranya, baik dalam bidang pendidikan, sungguh dia telah menempuh salah satu sebab datangnya pertolongan Allah. Nah, salah satu sebab datangnya apa? Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebelumnya coba kita merenung. Kita ini semua butuh enggak kepada Allah? Butuh. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian ini semuanya fakir, butuh kepada Allah, dan Allah itu Maha tidak butuh kepada siapapun, dan di waktu yang sama Allah itu Hamidun, Maha terpuji. Kita butuh kepada Allah. Allah enggak butuh kita. Kita butuh kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pertolongan mendapatkan hidayah. Sekarang siapa yang bisa menjamin di antara kita bahwa dia akan hidup sampai besok di atas Islam? Siapa yang bisa menjamin untuk dirinya bahwa dia masih bisa hidup sampai besok di atas sunnah? Enggak ada yang bisa menjamin. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah wama bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fa dakhala an-nar. Sesungguhnya seorang hamba, dia telah berbuat, beramal dengan amalan-amalan penduduk surga yang mengantarkannya kepada jannah. Tidak tersisa lagi antara dia dengan jannah kecuali sejengkal saja. Atau maaf, sehasta. Tinggal sehasta saja. Yakni sudah dekat satu langkah lagi. Ternyata di akhir penghujung hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk an-nar, neraka. Dan akhirnya dia masuk an-nar. Tidak ada yang bisa menjamin. Sehingga kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak kita, apa bisa kita memberikan hidayah dari diri kita? Lah. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya, anak-anak kita ini. Jangankan kita yang terbatas ilmunya, terbatas imannya, terbatas amalnya, terbatas ikhlasnya. Bahkan para nabi sekalipun yang sampai pada puncak keimanan, puncak keikhlasan, puncak ilmu, puncak sistem terbaik dalam dakwah dan tarbiyah. Para nabi. Yang karenanya Syekh Rabi menulis sebuah kitab penting. Yang kitab ini sampai diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk beliau bisa membacanya dan mendapatkan faedah ilmu darinya. Yaitu kitab Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah menuju kepada agama Allah ini di dalamnya dipenuhi dengan hikmah dan akal cara berpikir yang cerdik. Nah, menggambarkan tentang manhaj para nabi membantah khawarij. Sampai Syekh Abdul Aziz bin Baz meminta. Menghubungi Syekh meminta tolong kirimkan kepada saya. Subhanallah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Mereka pun para nabi enggak mampu menjamin hidayah untuk keluarga dan anak-anaknya. Nabi Allah Lut alaihi salam yang sangat terhormat dan mulia tidak mampu memberikan hidayah kepada istrinya. Istrinya termasuk salah satu yang Allah binasakan bersama kaum Nabi Lut. Nabi Allah Nuh alaihi salam tidak mampu memberikan hidayah kepada anaknya. Siapa Nabi Nuh? Nabi Rasul pertama. Penuh hikmah, penuh dakwah, penuh kelembutan, penuh ilmu dan seterusnya. Enggak mampu memberi hidayah kepada putranya. Allah menafikan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan bagian dari keluargamu wahai Nuh, dan karena amalan dia bukan amalan yang saleh, maka engkau jangan memohon kepadaku sesuatu yang kau tidak punya dasar ilmu tentangnya. Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi kita Muhammad. Kurang apa baiknya dengan paman yang bernama Abu Talib. Dan Abu Talib sayangnya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Sangat menghormati ponakannya yang bernama Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun menghormatinya. Tapi giliran hidayah. Tidak bisa. Allah yang punya. Kita beriman. Hanya saja Allah meletakkan sebab-sebab yang kemudian disimpulkan dalam sebuah hadis, innallaha fi aunil 'abd ma kana al-'abd fi auni akhi. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan selalu bersama seorang hamba selama hamba tersebut dalam upaya menolong saudaranya. Nah, kita menolong saudara kita. Pendidikan anak-anaknya. Termasuk panitia-panitia taklim. Jangan antum kira ini amalan kecil. Antum bertahun menyiapkan sebuah media, kajian untuk tersampaikannya ilmu yang berisi hidayah dengan izin Allah. Maka dengan itu, dia mendapatkan apa yang Allah jamin di sini dengan insya Allah. Kita butuh anak-anak kita menjadi seorang yang soleh, menjadi alim, menjadi pembawa panji atau bendera dakwah, ya, yang menyampaikan tauhid dan sunnah dengan gigih, tabah menghadapi tantangan-tantangan, berjiwa besar. Antum menolong anak orang lain menjadi seperti itu dalam pendidikan ini, dengan segala bentuk ta'awun yang baik. Sungguh dengan itu antum mendapatkan jaminan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara besar yang penting mendapatkan perhatian dari kita semua. Berikutnya diantara kendala dakwah yang juga penting untuk diketahui, seringnya kita ini lalai tentang mahalnya nilai ukhuwah. Mahalnya nilai ukhuwah yang Allah letakkan dalam hati kita, yang kemudian terwujud dalam bentuk kehidupan berdakwah dan bermanhaj ukhuwah di antara kita. Kita dahulu tercerai-berai dengan beragam latar belakang. Ada di antara kita yang latar belakangnya dahulu ikhwanul muslimin, ada yang bersama khawarij, ada yang bersama jamaah tabligh, ada yang sufi, ada yang rasionalis, ada yang kehidupannya penuh dengan kemaksiatan. Kemudian Allah persatukan, Allah gabungkan di atas sunnah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah baik-baik limpahan nikmat Allah terhadap kalian. Iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi'ni'matihi ikhwana. Dahulu, di mana dahulu Allah, kalian tercerai-berai, kata Allah. Kemudian Allah persatukan kalian sehingga kalian menjadi bersaudara. Ingat baik-baik nikmat kita diberi petunjuk oleh Allah, senang kepada tauhid. Kita senang untuk hanya berdoa, bertawakal, memohon segala kepentingan dan hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Ditanamkan di hati kita semuanya kebencian terhadap kesyirikan. Jimat-jimat kita antipati, perdukunan kita tidak suka. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Nah, ini nikmat besar. Dijaga baik-baik. Segala sebab otomatis, secara otomatis, untuk kita bisa menjaga itu, tempuhlah sebab-sebab yang karenanya Allah menjaga nikmat ini. Hindari sebab-sebab yang dengan itu akhirnya pergi dan sirna nikmat ini. Di antara sebab yang bisa mempertahankan ukhuwah, yang pertama adalah sebab yang sifatnya batin. Sifatnya ada dalam hati kita. Tadi sempat disebutkan, yaitu ikhlaskan niat di dalam kita berukhuwah. Bukankah ukhuwah itu sesuatu ibadah? Ya, ibadah. Karena diperintah oleh Allah, wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Sehingga al-ukhuwah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, ini bagian daripada amal soleh ibadah. Kalau kita tahu itu, ikhlaskan karena Allah. Kalau kita ikhlas, maka akan muncul banyak hal-hal positif, perangai-perangai positif. Seorang yang ikhlas di dalam berukhuwah, dalam bekerja sama, dalam berta'awun, baik ta'awun dalam pendidikan, atau dalam kepanitiaan, atau dalam dakwah, itu enggak mudah kecewa. Enggak mudah kecewa dia. Disebabkan perlakuan teman-temannya. Dia tidak pernah kecewa di saat lingkungan dan teman-temannya tidak bisa mengerti apalagi menghargai andil dan jerih payah dia. Enggak kecewa dia. Enggak kemudian ketika teman-teman dia rasa tidak bisa mengerti andilnya dalam dakwah. Entah andil dalam bentuk saran atau dalam bentuk ilmu atau dalam bentuk materi. Dia enggak akan mengatakan, saya sudah berbuat begini tapi mereka enggak mau mengerti. Mereka enggak mau mengerti posisi saya. Saya dianggap sama dengan yang lainnya dalam hati tentunya. Ada perasaan seperti itu. Kalau sampai ada yang terucap, ya itu memang sudah luar biasa. Tapi ini dalam hati. Muncul ketersinggungan. Saya adalah yang senior. Siapa mereka? Sebelum mereka datang, dakwah ini sudah dimulai. Muncul di hati seperti itu. Merasa tidak dimengerti atau tidak dihargai. Kecewa dia. Ketika dia kecewa, mungkin dia marah. Mungkin dia ngambek, marah dalam bentuk mencaci maki temannya, menjatuhkan kawan-kawannya, atau dia mundur teratur dari arena ta'awun, dari arena dakwah, mundur teratur dia. Kenapa? Ditelusuri, ternyata sebabnya kecewa. Afwan saja, sebelum saya lanjutkan hal ini, izinkan saya berbicara dengan nyaman. Tidak ada tebing aling-aling. Dan kalau ada yang tersinggung, ya, jadikanlah ketersinggungan Anda ketersinggungan yang positif. Jangan ketersinggungan yang negatif. Karena ketika saya menyebutkan permisalan-permisalan, mungkin saja itu tabrak sana, tabrak sini. Ya. Nah, maka jadikanlah ketersinggungan Anda ketersinggungan yang positif. Bagaimana maksud dan bentuknya? Positif, iya. Benar, itu terjadi pada saya. Dan saya bertobat kepada Allah. Bukan kemudian, siapa yang lapor kepada Ustaz? Kenapa sampai permasalahan ini kepada beliau? Hah? Itu mereka enggak mengerti. Maksud saya bukan begitu. Maksud saya bukan begitu. Nah, bukan itu. Akhirnya justru menambah runcingnya permasalahan. Ya. Pernah, bukan pernah, sering terjadi yang seperti ini. Kenapa saya sampai minta maaf pada antum dan minta izin, tolong biarkan saya berbicara dengan nyaman. Jangan sampai ada di perasaan, oh, nanti tersinggung, nanti ini yang itu tersinggung, yang ini. Nah, gak selesai-selesai masalah. Terjadi di beberapa daerah, saya sedang berbicara semisal ini. Saya kasih contoh waktu itu. Mungkin terjadi hal ini, perbedaan pendapat dalam hal ini. Subhanallah, contohnya kok tepat menghujam kepada satu pihak. Sampai selesai saya pulang dari daurah di tempat tersebut, si fulan ini melabrak pengurus. Siapa yang lapor? Kok Ustaz pembicaranya tadi tertuju pada saya dan beliau memandang saya tadi? Ya, pandangannya tertuju kepada saya. Nah, om saya sebagai pemateri ya semua saya lihat. Nah, bahkan kadang-kadang pandangan saya kosong melihat ini, tapi saya nggak tahu siapa yang dilihat ini. Ya, tahu pandangan kosong. Antum merasa diperhatikan sejak kadang-kadang ada yang ini, ya, ada yang agak sembunyi khawatir ditanya. Padahal saya kosong itu pikiran saya. Nah, keumuman pemateri demikian. Ini nggak, Ustaz pandangannya ke saya waktu itu. Saya bilang ke pengurus, yang mana sih orangnya? Itu loh, Ustaz yang begini-gini. Nggak ingat. Orangnya aja gak kenal saya, apalagi masalahnya dia. Kebetulan contoh itu terjadi di tempat lain, saya jadikan permisalan di kota tersebut. Kok subhanallah benar menghujam. Kadang-kadang, tidak jarang saya memberi pengajian itu dalam keadaan tidak tahu materi apa yang mau saya sampaikan. Di tengah perjalanan, baru ingat, oh lebih baik saya sampaikan tentang ini aja. Atau kadang bahkan saya siapkan materi. mendekati 15 menit sebelum sampai ke masjid, ingat sesuatu. Materi yang tadi saya tutup, saya bicara sesuatu tadi. Selesai kajian, ada yang tersinggung, menuduh pengurus lapor. Padahal gak ada yang lapor. Nah, tolong ikhlaskan niat. Manfaatkan majlis seperti ini atau yang lainnya yang semisal dengan ini sebagai masukan positif untuk sama-sama kita mengevaluasi. Dan biasanya syaitan juga memanfaatkan. Oh, ini pas ini nasihatnya Ustaz untuk si Fulan. Ini persis ini yang Ustaz sampaikan itu si Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Pas, kadang-kadang ngelirik kepada Abu Fulan. Iya kan? Ustaznya lagi ngomong gitu, lirikannya ke sana. Dilihat mimiknya si Fulan. Jangan yang tersinggung ya, saya rubah liriknya ke sana. Pas. Ini pas ini kena ya. Mudah-mudahan dia tobat ya. Padahal materi ini juga kena dianya. Jadi oleh syaitan disetelkan ya, diputarkan videonya orang lain. Videonya orang lain lengkap episode 1 sampai 10. Sementara dia tidak punya separuh episode untuk dirinya sendiri. Jadi sekali lagi ikhlaskan niat antum semuanya. Saya katakan tadi barakallahu fikum, seorang yang mukhlis dalam bertahun, entah bertahun sebagai pengurus tah, entah dia bertahun sebagai pengajar tah, entah dia bertahun sebagai panitia tah, atau yang lainnya. Ya. Ikhlaskan niat. Anda ketika ikhlas karena Allah, tidak akan tersinggung. Ketika orang lain, kata orang, tidak bisa mengerti peran Anda, kedudukan Anda, nah, sumbangsih Anda, tidak mempengaruhi semangat Anda berbuat pujian orang atau tidak ada pujian orang, dihargai atau tidak dihargai, tidak merubah semangat. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan apapun atau ucapan terima kasih. Nah, itu akhlak para nabi dan pengikut para nabi. Kita ingin saya dan antum belajar berakhlak seperti ini. Siapa dia? Oh, baru berapa tahun dia kenal dakwah ini? Tahu kamu sejarah dakwah di sini ya? Sejarah dakwah dulu di sini begini, kamu belum tahu ada di mana kamu waktu itu. Lalu kenapa? Barakallahu fikum. Begitu juga terjadi pada ummahat. Sikap-sikap seperti ini. Akhirnya dia mundur secara teratur, dengan kata lain ngambek. Tahu ngambek ya? Apa bahasa sini ngambek itu? Merajuk. Iya. Merajuk. Nah, mana si Fulan yang dulu? Gak tahu Ustaz, sekarang lama gak muncul. Karena tersinggung diundang di rapat. Misalkan ya, diundang ke rapat. Rapat. Wah Allah, saya ada kendala ini. Malam ini saya mau mengantar ibu ke dokter. Memang benar. Dia memang kebetulan mau mengantar ibunya ke dokter. Tapi mumpung ada alasan, memang dia sebenarnya gak mau hadir. Karena ada sesuatu di hati, sakit hati. Sakit hati tersinggung. Padahal dulu sebelum tersinggung, kalau seandainya ada kendala semisal itu, ibunya atau anaknya sakit, dia akan berusaha. Ya sebentar, saya mau ngantar ibu ke dokter, nanti saya akan datang walaupun saya telat. Hanya sisa 30 menit dari waktu rapat saya hadir. Antar ibunya dengan baik, dengan sopan dilayani ibunya. Ya, sudah, obatnya sudah selesai diminum. Bu, saya minta izin sebentar aja mau ke rapat. Karena lagi semangat dia. Ada kendala sedikit aja. Ya. Rintik-rintik hujan. Nah. Atau sedikit aja pusing. Sedikit aja, gak banyak. Ah, saya agak pusing. Saya. Nah. Ya yang tahu Allah tentunya. Pengurus gak tahu benar tidaknya. Cuma kadang-kadang orang bisa meraba dengan apa? Adanya indikator-indikator gitu aja. Nah. Maka jaga baik-baik. Ujiannya banyak. Seorang yang mukhlis tidak gampang merajuk. Tidak gampang ngambek. Teguh dia. Nah, Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu dalam dakwah ini, dalam ta'awud, mesti ada perbedaan pandang kan? Mesti enggak? Nah, ada perbedaan pandang, namanya manusia. Ya. Terjadi. Dalam urusan daurah saja. Nih, panitia daurah. Ada enggak perbedaan pandang misalnya? Iya. Jamnya jam berapa sampai jam berapa? Yang satunya sampai jam segini aja, kemudian istirahat. Jangan di akhir, nanti begini. Normal. Tanggalnya tanggal berapa sih? Tanggal sekian. Waduh, tanggal itu nanti ada kendala ini. Normal. Perbedaan pendapat. Ada pendapat yang diterima, disepakati. Ya. Ada pendapat yang terpaksa ditolak. Normal. Jangan kemudian karena merasa pendapatnya ditolak, di rapat dia tersinggung. Marah. Nah, ini berbahaya ini. Ketika seorang sudah tersinggung karena pendapatnya ditolak, karena muncul di hatinya perasaan siapa dia. Kalau Imam Malik, Imam dari Hijrah, Imam negeri Madinah, Madinah yang penuh ulama, imamnya Imam Malik. Ya. Pernah mengatakan di kota Madinah, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi illa sahiba hadzal qabr. Semua pihak boleh diterima dan boleh ditolak ucapannya kecuali penghuni kubur ini, seraya menunjuk ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh ditolak kalau yang ini. Tapi selain itu ya apalagi kita, ulama pun boleh ditolak. Jika memang menolaknya pun apa? Ilmiah, bukan emosi, bukan dengan kebodohan. Apalagi kita. Barakallahu fikum. Jadi normal. Perbedaan pandang. Kalau demikian diketahui dan disadari bersama, maka jadilah kita orang-orang yang mudah mengalah. Ya, yang mudah mengalah. Itu akhlak yang terpuji. Nah, akhlak yang terpuji. Tidak tersinggung, enggak. Karena dia akhlak. Dia tidak merasa dirinya yang super. Dia tidak merasa dirinya yang paling dan ter. Ya, enggak. Dia merasa saya bagian dari ini. Sama saya dengan mereka. Kalau tadi saya katakan bahwa seorang yang mukhlis itu mudah mengalah. Mutanazil, suka bertanazul. Mengalahkan pendapatnya dan usulannya demi kepentingan bersama. Tidak merubah semangat ta'awunnya, baik saat idenya diterima ataukah idenya ditolak. Tidak merubah semangat ta'awunnya. Ada program ma'had atau program daurah ataupun kerja ini dan kerja itu, yang ternyata dalam rapat itu adalah idenya si B. Idenya dia kebetulan tidak bisa diterima. Tidak kemudian dia melemah semangatnya untuk bekerja sama. Ya. Tidak. Tetap bersemangat. Ketika ditanya, loh itu kan idenya si fulan. Iya. Saya kebetulan menyampaikan begini, tapi rapat menyatakan demikian. Nah, ayo kita dukung bersama. Dukung bersama. Nah, di sini perlu seorang di antara kita mewaspadai gerakan dalam negeri. Tahu gerakan dalam negeri? Ya, biasanya istri itu kadang-kadang nimbrung juga. Kalau kita rapat itu ya nunggu hasilnya. Ada yang berani langsung tanya, gimana hasilnya, Bi? Ya. Ada yang menyiapkan teh, kopi, mau minum sambil duduk, nunggu cerita dari suami. Nah, ya. Kalau suami gak keburu mengeluarkan, dia punya trik untuk memancing-mancing. Ya, agar suami bercerita apa hasil rapat. Nah, sebagai suami harus benar-benar suami. Sebagai pemimpin rumah tangga harus benar-benar pemimpin. Penuh kasih sayang, kelembutan, tapi tegas. Itu penting. Jangan tegas, kasar. Enggak. Tegas, tapi lembut, penuh kasih sayang. Gimana caranya? Itu tadi. Kalau hasil rapat itu gak perlu diketahui oleh istri, kenapa cerita kepada istri? Kesian, nanti dia keimanannya tidak sanggup menerima hasil rapat. keimanannya tidak sanggup menerima hasil rapat. Akhirnya, nah ini, loh kok gitu sih mas? Loh kok gitu sih Bi? Itu kan mestinya begini-begini mulai masuk. Ada yang Abi modelnya mudah terpancing. Nah ya itu aku istilah ngalah saja. Nah, kalimat ngalah saja itu terkesan positif di satu sisi tetapi tidak positif, bahkan banyak negatifnya. Ketika disampaikan kepada orang lain. Kalau saya melihat malah banyak negatifnya. Nah, walaupun terkesan positif, kalimat lebih baik kita mengalah saja itu kalimat provokasi. Iya, saya katakan provokasi itu. Kenapa? Orang lain akan iba. Iya ya, masya Allah. Berarti memang peserta rapat yang lainnya itu menangnya sendiri. Dan seorang pemimpin rumah tangga yang menyayangi istrinya, melindunginya. Gimana Bi hasil rapat tadi? Ya sudahlah. Alhamdulillah. Tadi kita sepakat. Wah, hasilnya begini-begini. Lebih kan katanya alhamdulillah sudah dihadiri oleh teman-teman kita yang baik-baik loh itu. Nah, Ustadz langsung hadir juga kok di situ. Loh enggak bisa soalnya. Alhamdulillah sudahlah, kita harus menjadi seorang muslim yang menerima hasil kesepakatan. Loh enggak bisa soalnya. Nah, pindah berikutnya. Naik lagi apa? Ya, dinaikkan. Bila aku nih bukan mau anu, cuma aku bilang matanya mulai belalak dikit gitu. Siapkan kopinya. Ya? Gitu. Siapkan kopinya. Gitu. Memang perempuan perlu begitu kan? Dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya? Yang belum bisa mendelik latihan. Tapi jangan tiap hari mendelik. Nah. Perlu dibimbing. Hah? Kaum Hawa ini tadi. Diarahkan. Apa? Karena Nabi mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhab lirubbir rajulil hazim min ihdakunna." Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih lemah tingkat berpikirnya dan lebih lemah keimanannya dibandingkan kalian wahai kaum wanita. Walaupun jenius waktu sekolah dulu ranking satu terus, tetap dalam keumuman wanita. Ya, yang dikabarkan oleh Nabi, wanita itu sering dalam mengambil kebijakan dan menilai lebih ke depan perasaannya. Jadi kalau ada laki-laki yang lebih mengedepankan perasaan, berarti di situ ada sifat yang perlu diobati. Ya, sebentar perasaan tersinggung, sebentar perasaan lagi tersinggung lagi. Nah, ini perlu diobati. Ya. Begitu. Kalau sifat ar-rijal yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum pria itu adalah pemimpin pembina bagi kaum wanita, diantara sifatnya itu melihat sesuatu itu jernih. Perasaan-perasaan itu enggak dikedepankan, tapi dilihat mana yang positif, mana negatif. Kalau ada 4 negatif, dipilih negatif yang paling ringan. Ini sudah keputusannya. Itu rijal. Maka an-nisa perlu dibimbing. Saya sengaja sebutkan ini karena ini sering menjadi sumber problem. Lemahnya banyak para suami dan dominan atau dominasi para istri. Nah, waspada. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tentang an-nisa, innakunna sawahibu Yusuf, yakni sawahibu hila. Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang atau kaum seperti kisah yang menimpa Nabi Yusuf. Tahu kisah yang menimpa Nabi Yusuf? Hah? Sampai Allah menyatakan, inna kaidakunna azim, sesungguhnya makar kalian itu besar. Inna kaidahunna 'adzim. Makarnya wanita itu besar. Ya wanita jangan marah, ini memang ini sifat. Ya. Enggak bisa Ustaz, masa kami dikatakan begitu? Sabar. Mana yang lebih baik? Kamu wanita sekarang atau wanitanya para sahabat? Apa jawabannya? Hah? Ya wanitanya para sahabat. Lebih dari itu, mana yang lebih baik, lebih bertakwa, lebih berilmu dan seterusnya? Wanita sekarang istri-istri kita atau istrinya Nabi? Hah? Istrinya Nabi. Antum tahu sebab munculnya Nabi menyatakan inna kunna sawahibu Yusuf. Sesungguhnya kalian ini memang ahli makar seperti wanita-wanita yang mengganggu Nabi Yusuf. Peristiwanya itu Aisyah radhiyallahu anha, menjelang wafatnya Nabi, Nabi memerintahkan kepada Aisyah, sampaikan kepada ayahmu agar ayahmu jadi imam memimpin sholat. Rasulullah sudah sakit. Aisyah menyampaikan kepada suaminya, wahai Rasulullah, Abu Bakar ayahku itu lemah orangnya ya Rasulullah. Maksudnya Aisyah, coba yang lainnya. Rasulullah menyatakan, muri Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar, sampaikan kepada Abu Bakar untuk mengimami. Aisyah mencoba untuk merayu suaminya agar jangan ayahnya yang dipilih. Maka Rasulullah menyatakan, inna kunna sawahibu hida. Sungguh kalian wanita ini memang pandai berbuat makar. Istri Nabi. Nah makanya wanita-wanita sekarang jangan tersinggung. Ya memang demikian. Kondisi kalian adalah butuh bimbingan. Kita sebagai para suami siap jadi pembimbing. Kokoh. Tapi benar-benar dengan ilmu. Kokoh dengan hikmah. Kokoh dengan kelembutan. Kokoh dengan kasih sayang. Inna kunna sawahibu ila. Maka perlu dibimbing para istri. Banyak terjadi permasalahan besar di pondok-pondok pesantren, di dakwah ini, dalam ta'awun ini atau ta'awun itu, gara-gara para istri. Ya. Nah, mengungkit-ungkit masalah. Apalagi di zaman ini, media untuk ungkit-ungkit masalah itu lengkap. Iya kan? WA kah, Telegram kah, cepat itu. Ya. Bahkan dalam kajian, sedang duduk mendengar kajian bisa kirim telegram. Ya. Isinya menghibahi atau na'udzubillah mengadu domba, dirasa ataupun tidak dirasa. Bisa aja. Sampai ke ujung dunia sana. Subhanallah. Hati-hati. Kita harus belajar mengendalikan para istri. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Kajian ini mungkin tersisa waktu maksimal 10 menit mungkin ya. Iya. 10 menit maksimal. Sementara masih banyak materi yang harus disampaikan. Sengaja saya memberi banyak contoh dengan harapan nasihat-nasihat ini lebih mengena. Dengan harapan ada pihak-pihak yang menjadi terbangun, terjaga dari lalai dan tidurnya. Karena kita ini sedang dalam proses perjuangan jihad fi sabilillah, memerangi kaum munafikin. Dari orang-orang liberal, munafikin dari kaum Syiah, munafikin dari kaum teroris Khawarij. Kita membutuhkan kekuatan yang full, terkonsentrasi, tidak terganggu dengan masalah-masalah kecil. Bukan masalah akidah, bukan masalah manhaj. Lebih didominasi oleh masalah karakter, akhlak, emosi, gengsi. Tidak bisa mengatur kata dan ucapan yang tepat. Berlama-lama di sana menguras tenaga kita. Konsentrasi kita teralihkan. Kita sedang memegang pedang ilmu. Ya. Duel menghadapi orang-orang ahlul bid'ah, bahkan dari kalangan kufar Yahudi dan Nasara, sedang duel kita. Membutuhkan kekuatan yang penuh, konsentrasi yang penuh, di saat itu kita diganggu. Ada yang pegang baju kita, ada yang memanggil kita. Akhirnya, bukannya kita berhasil mengayunkan pedang ilmu dan hujjah kepada ahlul batil, leher kita yang lebih dahulu ditebas oleh mereka. Karena ini tadi, gangguan-gangguan ini. Maka ini harus dibenahi. Harus dirapikan. Dan semua harus punya kesadaran. Tidak ada istilah saya demi ini mengalahlah. Silakan Anda mengalah, taruh dalam hati Anda. Jangan Anda cerita kepada istri Anda, apalagi kepada orang lain. Ada sebuah problem di sebuah daerah. Duduk sudah bermajlis. Sudah ada upaya membenahi, islah dan seterusnya. Hitam di atas putih dan seterusnya. Kesepakatan bahwa ini salah, ini salah, ini benar, ini benar. Selesai. Ditandatangani. Pulang ke rumah masing-masing. Salah seorang di antara mereka cerita kepada istri. Gimana hasilnya? Bi. Gimana bi? Ya. Orang mengalah itu berjiwa besar. Si istri menerima ini. Di istri kebetulan punya teman-teman yang berafiliasi dengannya. Ya. Kirim WA. Alhamdulillah, kata suamiku, orang mengalah itu berjiwa besar. Kita sabar, sabar, sabar aja. Subhanallah. Padahal kesepakatannya tidak begitu. Dan sudah diamanahi, jangan cerita. Jangan cerita kepada istri. Kecuali kalimat yang baik. Apa hasilnya? Ya, kita harus mengakui beberapa kesalahan kita. Kita wajib bertobat kepada Allah. Loh, kesalahan apa ya? Kita salah dalam poin ini. Enggak, aku maksudnya terserah maksudmu, tapi kita salah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertobat, astagfirullah, astagfirullah. Dan itu adalah kawan-kawan kita, teman-teman kita. Nah, ini pembina rumah tangga. Pembina rumah tangga. Akhirnya akibat itu tadi, enggak bisa menahan lisan walaupun dengan kata-kata. Orang mengalah itu berjiwa besar. Ya. Masalah bangkit lagi. Yang tadinya sudah terkubur permasalahan itu dan hampir selesai. Ternyata yang terkubur itu bangkit kembali dari kuburnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada hari ini. Wallahu alam, kita masih bisa berjumpa lagi. Kalau masih bisa, kita mungkin akan melanjutkan beberapa poin lainnya biiznillahi taala. Kurang lebihnya ana memohon maaf jika ada yang salah dari apa yang ana sampaikan. Sudi kiranya antum menyampaikan masukan kepada ana. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.